Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki termasuk dosa-dosa besar yang berikutnya adalah hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Halaman 286, perhatikan baik-baik di situ. Wa qaluhu wa minha uququl walidain, di antara dosa-dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Karena sudah kita lewati pembahasannya betapa besar yang kita curahkan untuk membalas kebaikan kedua orang tua belum bisa terbalas kebaikannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Walaupun harta yang antum atau kita berikan itu banyak, belum bisa. Sampai kapan? Disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan la yajzi waladun walida hatta yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah. Itu baru bisa. Artinya seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak, kemudian dia membelinya, setelah itu dia memerdekakannya, baru bisa membalas kebaikannya. Makanya durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar, nomor 2. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kemudian segenap sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al isyraku billah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua nomor 2. Paham ya? Pertama syirik, kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jangan pernah durhaka. Semua perintah yang muncul dari orang tua kita, bapak atau ibu kita, kalau itu kebaikan harus sami'na wa ta'na. Paham ya? Jangan pernah antum atau kita mengatakan uf, ucapan yang bisa membuat sakit hati orang tua, jangan pernah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan pernah kamu katakan kepada kedua orang tuamu uf, ucapan yang mengandung makna hardikan, ucapan yang menyakitkan. Paham ya? Ucapan yang bikin sakit hati orang tua. Dan jangan kamu menggertak keduanya, tapi ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang baik, sopan, santun. Orang tua barakallahu fiik. Naam. Kita lihat biar tambah jelas. Liqaulihi alaihi salatu wassalam ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Fa dzakara minha uququl walidain, disebutkan dalam hadis tersebut di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua, nah durhaka kepada bapak atau ibu termasuk dosa besar. Apalagi zaman sekarang ya, yang orang jauh dari ilmu banyak sekali yang mereka apa, durhaka. Paham ya? Di luar sana orang-orang awam atau orang-orang yang mereka belum paham ilmu yang benar, durhaka berani sama orang tuanya. Gara-gara apa? Mungkin tidak dibelikan motor, tidak dibelikan HP Android misalkan, marah orang tuanya. Bahkan ada juga yang apa? nantang kelahi orang tuanya, bayangkan itu. Karena moralnya tidak ada, adabnya berkurang. Faham ya? Wal'iyadu billah. Nah, antum bersyukur walhamdulillah, nah, berada di lingkungan na'am ahlu sunnah yang paham Al-Quran, paham as-sunnah, paham ilmu yang benar, sehingga apa? Terkondisikan, terkontrol, agar apa? Tidak sembarangan dalam bertindak. Orang tua, kita tanpa orang tua mungkin kita gak ada, kan gitu. Tanpa ibu kita gak ada, kan gitu. Nah, tanpa bapak mungkin kita juga tidak tumbuh dewasa. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua orang tua itu peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Dalam artinya apa? Baik buruknya anak kadang-kadang tergantung dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana permisalan yang namanya buah itu, dia kalaupun jatuh tidak jauh dari pohonnya. Faham ya? Taruhlah ada pohon mangga, mangganya jatuh, itu tidak jauh dari pohonnya. Jarang sekali mangganya 1 kilo baru ketemu itu dari pohonnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya anak itu biasanya tidak jauh beda dengan orang tuanya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Artinya, nam setiap orang itu ketika dilahirkan, awal mulanya dilahirkan dalam keadaan suci. Dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bayangkan. Naam. Didikan orang tua kepada anaknya jangan nunggu dewasa, keliru. Ini kan masih kecil, Ustaz. Nanti kalau dewasa tahu sendiri, tahu dari mana? Coba lihat hadis yang sahih yang sering antum dengar, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak untuk salat mulai usia berapa? 7 tahun sudah disuruh salat. Padahal belum wajib. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. 7 tahun sudah suruh sholat. Padahal belum dewasa, kan? Kenapa? Karena kalau mendidik anak sejak kecil, itu nanti lain rasanya ketika mendidik anak setelah besar. Beda. Sejak kecil dinasihati, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini syirik, diperkenalkan, yang haram seperti ini, yang halal seperti ini. Akan tumbuh dalam kondisi apa? Paham tentang agama. Masya Allah. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, buat ribuhum alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Pukullah anak tersebut kalau enggak mau salat usia berapa? 10 tahun, padahal belum dewasa. Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya pukulan untuk mendidik saja. Wa farriqu bainahum fil madajik, dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Jadi kalau sudah besar dalam keluarga, misalkan anaknya sudah besar, pisah ranjangnya. Jangan sudah besar, sudah mulai manis, kemudian masih dijadikan satu ranjang bareng-bareng, itu bahaya. Paham ya? Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri, bahkan kalaupun sama laki-laki pun satu kamar, misalkan ada pembatasnya. Wa farriqu bainahum fil madajik, pisahkan tempat tidurnya. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya syariat ini benar-benar menjaga. Nah, barakallahu fikum, agar umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tidak terjatuh dalam kemungkaran sejak usia kecil, 7 tahun, 10 tahun, belum dewasa, tapi didikan tersebut sangat berpengaruh. Beda kalau didik setelah usia 15 tahun. Lain. Ngoyel, bandel, buangkang, nolak, bantah, paham ya? Nah, bahkan kabur. Wallahu musta'an. Karena ini terbukti di luar sana. Semoga tidak ada di anak-anak kita ya. Nah, barakallahu fikum, dinwaswati, buantah, nolak, buangkang. Karena ketika waktu kecil, orang tuanya diingatkan, ya akhi, takillah ya akhi, anak antum bagaimana ini? Itu kan masih kecil, Ustaz. Nanti kalau sudah besar, tahu sendiri. Janganlah dia nanti masa kecilnya kurang bahagia, katanya. Ternyata setelah besar, masih kurang bahagia juga. Paham ya? Masih pengen balik ke masa kecil kurang bahagia tadi. Jaringan apa namanya? MKKB, masa kecil kurang bahagia. Allahul musta'an, dikondisikan. Nah, jadi kalau mendidik anak, jangan nunggu dewasa. Sejak kecil diarahkan, dididik. Nah, dan ini terbukti sebagai contoh aja. Suatu ketika kalau antum mau mencoba, bisa juga. Ketika anak kecil, walaupun dia belum paham, belum paham ya, antum ketika menghapus gambar makhluk bernyawa, bagian kepalanya, sodorkan di hadapannya. Dia belum paham. Ini loh haram kepalanya, hapus. Dia berlama-lama, lama-lama ini yang haram. Ketika dia tumbuh, dia tahu yang mana yang perlu dihapus dan mana yang haram. Tahu dia. Karena apa? Sejak kecil sudah disodorkan perkara-perkara tadi itu. Sehingga ketika tumbuh, mulai dia besar, paham mana yang haram, mana yang tidak haram. Paham ya? Itu terbukti. Jadi, nah barakallahu fikum, kalau didik anak itu sejak kecil. Makanya di luar sana, orang-orang awam banyak gak punya PAUD? Banyak. Karena mereka pengennya itu sejak kecil pandai dan bisa. Apa PAUD? Pendidikan anak usia dini. Mereka gak mau didik langsung 15 tahun baru didik, gak ada. Nah, ahlu sunnah terutama upayakan demikian. Bisa mendidik anak sejak dini. Terus diajarkan, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Biar nanti kalau tumbuh tahu mana syirik, mana tauhid. Ya kan? Mana bid'ah, mana sunnah. Ditunjukkan haram, seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fiddin azza wa jalla. Kita lihat lagi. Daripada hukuman atau ancaman mengenai orang yang durhaka, wa warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata 'aqin wala mannan wala mutmin khamrin wala mu'min bisihr. Perhatikan baik-baik itu yang punya kitab. Kata beliau alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Hati-hati ini, durhaka ini mencakup durhaka pada bapak atau ibu. Biasanya kalau anak-anak itu kan lebih berani sama ibunya ya. Tapi walaupun demikian ada juga yang berani melawan bapaknya. Allahu musta'an. Semoga tidak ada di antara anak-anak kita barakallahu fi. Yang kedua, wala mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, itu malah diancam tidak masuk surga juga. Kalau ngasih karena Allah, kalau ngasih lillah, jangan pernah antum ngasih pemberian pengennya apa? Pengennya biar nambah barakallahu fi dapat ganti. Pengennya biar nanti dibalas. Ini biasanya masuk di wilayah nambarakallahu fikum perkampungan. Perhatikan ya, di masyarakat biasanya ada acara waliman, ada acara pernikahan, sediakan buku besar itu. Yang nyumbang siapa? Fulanah bintu fulan berapa? 200.000 catat, 200.000. Tujuannya apa sih? Tidak jauh daripada kemungkinan yaitu apa? Biar nanti dibalas yang semisalnya atau lebih. Lah ngapain dicatat kalau enggak seperti itu? Nanti kalau ada acara, wah anak gak enak kalau gak nyumbang katanya. Lah dulu nyumbang itu ikhlas gak? Nah itu selesai. Kembalinya ke dalil gitu loh. Antum duduk manis di rumah, ada orang datang ketok-ketok pintu. Dipunjung. Kalau dipunjung ya, dikasih makanan dari keluarga yang lagi pernikahan. Kasih makan. Ya kita cukup mengucapkan apa aslinya. Jazakumullahu khairan. Ya terima kasih jazakumullahu khairan. Tapi kadang kalau di kampung gak enak, wah gak enak kalau gak nyumbang. Namanya nyumbang sedikit, nanti dirumpi. Ya enggak nyumbang tambah parah lagi, udah tuh kuasi-muasi enggak nyumbang katanya. Nah ini manan haram. Wala tamnun tastakfir. Allah Ta'ala mengatakan wala tamnun tastakfir. Jangan kamu memberikan suatu pemberian kemudian berharap agar dibalas dengan lebih banyak atau semisalnya. Kalau ngasih karena Allah Subhanahu wa taala, tenang sudah pikiran. Ada acara waliman, acara pernikahan antum datang. Misalkan barakallahu fiikum diundang waliman makan, walaupun gak ngasih uang gak masalah. Paham ya? Nah, gak masalah. Kalaupun ngasih karena Allah Ta'ala, bukan karena apa? Biar nanti dibalas untuk keliru. Jadi kalau ngasih sesuatu upayakan karena Allah SWT. Ini lihat nih. Wala mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian juga tidak masuk surga secara langsung. Wala mutmin khamrin, dan orang pencandu, pecandu khamr. Paham ya? Nah, dia sudah pecandu khamer, dia dikit-dikit minum khamer, mabuk, mendem istilahnya ya. Itu juga ancamannya tidak masuk surga, hati-hati. Nah, jenis apapun khamer yang intinya memabukkan haram. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh dikonsumsi. Baik bentuknya cairan atau bentuknya kapsul, tablet, serbuk yang kira-kira membuat orang itu tertutupi akalnya, khamer namanya. Paham ya? Karena khamer adalah mayukhamir akal, sesuatu yang menutupi akal. Orang dengannya mungkin na'am barakallahu fikum enggak sadar, istilah lain fly. Paham ya? Atau yang semisalnya, na'am haram. Wala mu'min bisihr, dan juga ancaman tidak masuk surga adalah orang yang beriman dengan sihir. Allahu musta'an. Gara-gara dagangannya enggak laris, dia merasa apa? Iri dengan tetangganya yang jualannya laris, masyaallah, akhirnya menggunakan ilmu sihir dia. Tetangganya disihir. Allahu musta'an. Ketika tetangganya lagi apa, barakallahu fikum, nyapu halaman, ternyata apa, ada Nah, barakallahu fikum, dari pakaiannya atau semisal diambil sihir keluar tetangganya tadi itu. Yang apa? Yang jualannya laris. Hati-hati. Beriman dengan sihir haram. Karena apa? Mata kita lewati kan, tukang sihir itu balasannya apa? Haddus sahir al-qatl. Saif. Hukuman tukang sihir itu apa? Dibunuh, dipenggal lehernya. Tapi tentunya yang melakukan adalah apa? Walil amr, bukan apa? Rakyat sipil. Sebutkan kemarin ya, kita lewati ya, haddus sahir al-qatl, itu hukuman bagi tukang sihir dibunuh. Allahul musta'an. Berikutnya Rawahul Hakim wa Naam wa hasana isnadahu adz-Dzahabi fil kaba'ir. Wa warada fil hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu 'aqli walidayhi, laknat ancamannya. Rawahu Nasa'i bi sanadin hasan, perhatikan pada ini. Allah Ta'ala melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Laknat kalau muncul dari Allah Ta'ala, ingat-ingat maknanya apa? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Ingat-ingat ya. Al-la'natu minallah, at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi semua perkara, semua perbuatan yang mendatangkan laknat, hindari. Paham ya? La'anallahu ar-rasyi wal murtasyi, wa la'anallahu al-wasimah wal mustausimah, al-wasilah wal mustausilah, wal mutafallijatil husn. Itu ancaman laknat semua itu. Allah telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Paham ya? Menyuap untuk mengambil, nah barakallahu fikum, naam, atau menjual agamanya karena demi jabatan atau semisalnya, haram. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Allah telah melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Yang mentato kena laknat, yang ditato kena laknat. Allah telah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang sambung. Kan biasanya perempuanan ada yang mereka bergaya pakai rambut palsu. Paham ya? Nah, itu yang disambung dan yang menyambung kena laknat. Yang berikutnya Allah telah melaknat orang-orang yang apa? Yang mereka mengindahkan gigi-gigi mereka. Diindahkan bagaimana maksudnya? Ya mungkin dikasih kawat atau semisal, tapi ingat lil husn tujuannya. Yang mereka mengikir gigi-gigi mereka, nah tujuannya untuk keindahan, kecantikan atau kegantengan. Enggak boleh dikasih kawat atau semisalnya, dikasih intinya diperbagus. Kalau tujuannya itu kenal anak. Tapi kalau tujuannya karena mungkin sakit giginya, enggak bisa makan, enggak bisa ngomong, boleh dirapikan. Tapi kalau merapikan gigi karena tujuan biar cantik, biar indah, biar ganteng, haram, kena ancaman laknat tadi itu. La'anallahu akla riba, kena laknat. Allah Ta'ala laknat pemakan harta riba. Ya, semua yang mendatangkan laknat hindari. Karena kalau laknat datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Ini dikondisikan faedah muncul terus ini. Paham ya? Laknat kalau muncul dari Allah Ta'ala artinya adalah at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat yang muncul dari manusia apa? Sesama manusia. Si fulan melaknat si fulan. Si alan melaknat si alan. Fulanah melaknat fulanah misalkan. Sudah kita lewati ya. Maknanya adalah asabbu wasyatam. Maknanya cacian dan makian saja. Karena orang enggak bisa menjauhkan dari rahmat Allah taala. Bisanya mencaci maki, menghina. Paham maksudnya ya? Naam, dikondisikan dipahami baik-baik. Laknat dalam muncul dari Allah Ta'ala adalah penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'anallahu al-'aqli walidayhi, Allah telah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kalau misalkan disuruh, nah barakallahu fikum, suatu ketika antum akh Muhammad Ridho, contoh aja, disuruh sama orang tua, nak, bapak ini sudah satu pekan enggak mendem misalkan. Paham ya, misalnya ada orang ngomong gitu. Kemudian tolong belikan khamr satu botol aja. Nanti sisanya buat antum misalkan. Antum bilang sami'na wa ta'na atau menolak? Menolak karena haram. Paham ya? Kalau ada orang misalkan orang tua nyuruh anaknya untuk berbuat kemaksiatan, membeli barang maksiat, barang haram, jangan ditaati. Wah, ini kan birrul walidain katanya. Ya sami'na wa ta'na, dia belikan satu botol khamr untuk orang tuanya, haram. Hati-hati. Walaupun memerintahkan apa saja kalau itu perkara maksiat, jangan ditaati. Ingat-ingat ayatnya dalam surat Luqman apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa dirimu, menyuruh dirimu untuk buat kesyirikan, jangan kamu taati keduanya. Jangan pernah taat kepada kedua orang tua. Kalau perkaranya maksiat telah haram. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu dunia dengan cara yang baik. Dikondisikan, mencari alasan bagaimana caranya. Faham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Fal'uququ juhdun lil jamil wa nukran lil ma'ruf wa isyanu lillahi subhanahu wa ta'ala. Fahdhar akhil muslim minal 'uquq. Allahu musta'an. Durhaka merupakan bentuk pengingkaran terhadap apa? Suatu yang indah. Dan bentuk pengingkaran terhadap apa? Perkara yang baik. Dan bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdhar akhil muslim minal 'uquq. Maka perhatikan, berhati-hatilah wahai saudaraku, na barakallahu fikum, seislam dari apa? Dari perkara durhaka ini. Durhaka haram, durhaka kepada bapak haram, durhaka kepada ibu haram, terutama ibu ya, terutama ibu. Nah, terutama ibu. Kenapa kok haram barakallahu fik? Karena termasuk dosa besar yang paling besar. Nah, kenapa kok terutama ibu? Karena ibu itu perannya sangat luar biasa. Antum atau kita semuanya mungkin pertama, kalau seandainya Allah Ta'ala enggak menghendaki dan bukan melalui ibu kita, mungkin kita enggak lahir. Kan itu? Iya enggak? Kita semuanya terlahirkan lewat siapa? Ibu kita. Setelah besar kok durhaka. Ibu sudah tua, diterlantarkan, sudah tua enggak pernah dijenguk, sudah tua enggak pernah ditengok, sudah tua malah ditaruh mana? Ditaruh panti jompo. Allahumma musta'an, enggak mau birrul walidain. Allahumma musta'an, hati-hati. Kalau punya orang tua selama masih hidup dimanfaatkan di situ. Paham ya, birrul walidain penting sekali. Walaupun taruhlah antum enggak bisa nengok setiap hari, ya mungkin kalaupun terpaksa setahun berapa kali. Paham ya, sebulan berapa kali kalau jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat, seringlah komunikasi, nelpon, SMS. Paham ya? Tapi kalau udah enggak nelpon wala SMS, wala ketemu wala syai', memutuskan hubungan silaturahmi apalagi ibu, bahaya. Coba ingat hadis yang sahih yang antum dengar dan bahkan antum menghafalnya. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? "Ummuk, ibumu." Qultu sumaman, "Ummuk." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Qultu sumaman, kemudian siapa? "Ummuk, ibumu." 3 kali. Paham ya? Baru yang keempat, qultu sumaman qala abu, kemudian bapakmu. Bayangkan. Nah, yang sangat besar orang tua terutama ibu barakallahu fik. Kenapa demikian? Disebutkan dalam ayat yang sangat banyak, siapa yang mengandung kita? Siapa yang mengandung kita? Yang mengandung kita dulu siapa? Ibu kita. Di dalam perut ibu kita kurang lebihnya 9 bulan. Paham ya? 6-9 bulan ketika bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-9 kita berada dalam perut ibu kita. Ibu kita kemana-mana pergi, berhati-hati jangan sampai keguguran, bayangkan. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat demi anaknya. Setelah kita lahir, disusui, dirawat, kemudian jaga, besar kok durhaka. Allahul musta'an, jangan pernah durhaka. Jangan pernah durhaka barakallahu fiik, maupun ibu sama bapak, dua-duanya jangan durhaka. Tapi kalau ibu sangat ditekankan. Kisah siapa yang sering ulang-ulang itu? Asma bintu Abi Bakrin. Ibunya kafirah, ibunya musyrikah, tapi karena itu ibunya tetap ada hak birrul walidain. Minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Afa asilu ummi? Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku, menjengukku, nengok aku, tapi ibuku musyrikah. Apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am, sini ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Bayangkan, padahal agamanya beda. Tapi dalam hal apa? Dunia, bukan dalam hal agama. Ikhwan fiddin azzani wa azzakumullahu barakallahu fikum. Jadi, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar yang paling besar. Kita tutup yang terakhir. Wa qawluhu, dan dosa besar yang berikutnya. Wa qati'atur rahim, memutuskan hubungan silaturahmi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini juga dilarang. Antum punya keluarga, kita punya keluarga, punya kakak, punya saudara, punya adik kadang kala. Itu kita harus menjalin hubungan silaturahmi, komunikasi, terutama dalam hal dunia itu jangan sampai terlepas. Kalau dalam hal agama jelas kan itu, saling nasihati, saling memberikan masukan semampunya. Nah, tapi kalau sudah tidak pernah komunikasi, memutuskan hubungan silaturahmi gara-gara dagang, gara-gara jual beli, jangan. Karena ancamannya apa? Ancamannya tidak masuk surga juga. La yadkhulul jannata qati'un. Nah, barakallahu fikum, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Artinya apa? Artinya silaturahmi itu termasuk perkara yang sangat ditekankan. Perkara yang sangat ditekankan. Sampai-sampai para ulama menyarankan kalau kita punya putri, punya anak perempuan, jangan pernah dinikahkan dengan pelaku bid'ah. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu nanti ujung-ujungnya apa? Berseberangan dengan kita sendiri, sehingga akan apa? Terputus hubungan silaturahmi. Kalamnya siapa itu? Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dinukilkan dalam kitab Siyar Alam Nubala. Beliau mengatakan, "Man zawwaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha." Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan pelaku bid'ah, sungguh dia telah apa? Memutuskan hubungan silaturahmi. Karena beda jalan. Coba misalkan taruhlah kita punya anak perempuan, dinikahkan dengan jamaah tabligh. Paham ya? Nah, mungkin kita enggak cocok kan? Akhirnya menjauh. Paham ya? Atau malah dinikahkan sama nah barakallahu fikum orang-orang Khawarij, ISIS misalkan. Walaupun mungkin pakaiannya sama, mirip, tapi kan tetap jauh komunikasinya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau menikahkan ya cari yang enam sejalan, semanhaj, seakidah, ahlus sunnati wal jamaah. Tujuannya apa? Biar hubungan kekeluargaan itu terus bersambung. Paham ya? Agar tidak terputus hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan jangan pernah memilihkan pasangan atau calon putrinya yang penting kaya dan cantik, bukan. Cantik kaya itu nomor sekian, paling nomor satu itu agamanya. Paham ya? Nah, kalau anak laki-laki carikan yang agamanya bagus dari kalangan wanita. Kalau wanita carikan laki yang agamanya bagus. Paham ya? Hukum masalah itu. Ya kan? Tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha wa li diniha wa li hasabiha wa li maliha. Dinikahi itu karena apa? Agamanya, cantiknya, hartanya dan garis keturunannya. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam? Bukan pilihlah yang paling cantik, bukan pilihlah yang paling kaya, tapi apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam? Fatfar bidzatid din taribatnya. Pilihlah wanita yang paling bagus agamanya, kamu akan beruntung. Artinya maknanya adalah kamu akan beruntung. Wa illa secara bahasa tanganmu akan berdebu. Tapi makna yang tepat adalah kamu akan beruntung. Karena apa? Karena kalau memilih wanita yang salihah, paham ya, yang paham tentang hak-hak suami dan paham tentang agama yang benar, itu akan terwujudkan dalam kekeluargaan sakinah, mawaddah, warahmah, tenang pikiran. Cukup dengan pemberian suami, paham tentang apa yang diinginkan suami, pengertian, paham ya? Dan seperti itu. Ketika suami pulang kerja, di rumah sudah ada teh misalkan, sudah ada kopi, disiapkan semuanya. Suami mau jumatan misalkan, baju sudah disetrikakan. Paham ya? Seperti itu. Nah, maksudnya apa? Karena dia mendapatkan sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam cara untuk mewujudkan tersambungnya hubungan silaturahmi di antaranya itu tadi. Kalau suatu ketika punya anak, punya putri atau putra, jangan salah alamat dalam mencarikan pilihan. Karena apa? Karena kedepannya berlangsung lama. Berlangsung untuk kedepannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai keliru atau salah alamat. Kita lihat ayatnya. Liqauli ta'ala fahal asaitum min tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqattilu arhamakum. Dan apakah kiranya kalau seandainya kalian berkuasa di muka bumi, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarhum. Mereka-mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala laknat dan Allah Ta'ala bikin tuli serta Allah Ta'ala bikin na barakallahu fikum buta. Allah musta'an, seperti itu. Dibikin bisu, buta, tuli. Allah musta'an kebalasannya. Wa qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Penting ini ya. Nah, barakallahu fikum, punya kakak, punya adik, punya saudara, kadangkala kita harus komunikasi, komunikasi seperlunya. Kalau beda aliran bagaimana? Misalkan punya saudara Syiah misalkan. Paham ya? Punya orang tua misalkan pengikut aliran Syiah misalkan. Paham ya? Dalam hal dunia itu ada batasannya. Dalam hal dunia ada yang namanya apa? Nam hak-hak di situ. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai salah alamat. Paham ya? Dalam hal dunia walaupun orang tuanya kafir pun ada birrul walidain di situ. Untuk masalah agama enggak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah dunia ada di situ. Hak yang perlu diperhatikan. Orang tua anak kafir, anak enggak mau datang. Lah kenapa datang? Lah nanti kalau mati pun enggak dapat warisan datang. Allah mustahil memang enggak dapat. Tapi dalam hal dunia ada hak di situ. Paham ya? Nah, kalau orang tuanya kafir, punya harta MM-an, kemudian anaknya itu muslim, orang tuanya meninggal, dia anaknya ini enggak dapat warisan. Tapi uangnya banyak MM-an enggak, bukan urusan itu. Banyak biarin. Karena apa? Ya yarisul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Artinya apa? Orang kafir itu tidak akan apa? Memberikan warisan kepada orang muslim sebaliknya juga. Paham ya? Nah, tapi kalau pemberian lain, hibah namanya, itu lain, itu diberikan sebelum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, kok itu harta warisan, mau diwariskan enggak bisa, enggak dapat. Karena barakallahu fiikum, kita lewati kan seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, dikit lagi. Wa qati'atur rahim takunu bil idza wa adamul musa'ada wal mu'awal ma'unah wa adamul ihsan, dan memutuskan hubungan silaturahmi dengan cara apa? Idza, mengganggu. Wa adamul musa'adah, dan tidak pernah membantu. Wal ma'unah, dan tidak pernah menolong. Wa adamul ihsan, dan tidak pernah berbuat baik. Qala az-Zain al-Iraqi rahimahullah, qati'atur rahim huwal isa' ila rahim. Memutuskan hubungan silaturahmi adalah berbuat jelek, berbuat jahat kepada nambar Allah fikum, naam kepada kerabat atau kepada apa? Naam dawatul arham. Wa qala ghairuh takunul qati'ah bitarkil ihsan. Ada juga yang mengatakan terputusnya hubungan silaturahmi dengan apa? Meninggalkan kebaikan tadi itu. Enggak berbuat kebaikan. Ini penting ya. Jadi dalam hal dunia dikondisikan. Beda manhaj, beda akidah, lain lagi pembahasannya. Tapi kalau masalah dunia suatu ketika dibutuhkan secukupnya. Karena apa? Dalam hal dunia ada sendiri pembahasannya ya. Naam. Wa qati'ur rahim yuqaf, naam yuqaf amaluhu, ini ngeri sekali ini ya. Dan pemutus hubungan silaturahmi dihentikan amalannya. Maksudnya bagaimana dihentikan amalannya? Enggak terima amalannya. Hati-hati, bahaya. Qala alaihi salatu wassalam inna amala bani adam tu'rad kullu khamisin lailatal jum'ah fala yuqbal amalu qati'ur rahimin, rawahu Ahmad. Ngeri. Apa artinya? Sesungguhnya amalan-amalan bani Adam setiap Kamis malam Jumat diangkat ke langit. Setiap Kamis malam Jumat itu amalan bani Adam diangkat kemana? Ke langit. Diangkat kemana tadi? Diangkat ke langit. Kecuali amalan orang yang apa? Yang memutuskan hubungan silaturahmi. Perhatikan, kecuali amalan yang barakallahu fikum memutuskan hubungan silaturahmi. Fala yuqbal amalu qati'ir rahimin. Maka amalan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak diterima. Paham ya? Kadangkala orang itu kan main perasaan. Paham ya? Main perasaan, terlalu berlebihan, terpendam di dalam hatinya bertahun-tahun, berbulan-bulan, ketemu enggak mau salam, ketemu enggak mau senyum, enggak mau nyapa keluarga sendiri. Paham ya? Nah, main hajar boleh, tapi dalam hal agama, kalau dalam masalah dunia lain lagi pembahasannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai mau orang tua sendiri, orang tuanya hizbi, mutadik, dal, sesat dia. Nah, terus gimana? Anak gak pernah ketemu, wala salam, wala kalam. Katanya. Orang tua, ibu, bapak. Kalaupun beda manhaj, beda aliran, beda ajaran. Kalau cuma hal dunia itu gak ada iskal. Ngasih beras, biasa. Komunikasi bagaimana sehat, bapak, ibu. Doakan dapat hidayah, selesai. Caranya gitu. Jangan sama sekali, la kalam, wala salam, yuhajir, ahlu bidak, wajib. Memang wajib. Tapi dikondisikan. Paham ya? Orang tua barakallahu fiik. Paham ya? Dalam perkara dunia jangan pernah terlupakan hak tadi itu, birrul walidain. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, itu yang kita baca pada pertemuan kali ini. Ada pun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamatul afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.